Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan-kenikmatannya. Pada kesempatan malam ini, kita isi kekosongan darasnya Ustadz Abu Usama Bukhari hafizallahu ta'ala untuk kita memurajaah apa yang selalu kita lewati pada tiap tahunnya, yaitu momen bulan Ramadan yang insyaallah sebentar lagi kita akan melewati biiznillahi ta'ala. Maka kita mengambil fawaid terkait permasalahan ini. Mudah-mudahan ketika kita Allah mudahkan memasuki bulan Ramadan di tahun ini, bisa menjalankan ibadah yang mulia dan lagi agung, puasa Ramadan, berjalan sesuai dengan bimbingan dan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita ketahui bersama bahwa yang namanya puasa Ramadan adalah kewajiban yang Allah SWT wajibkan kepada kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir umat, dan juga Allah SWT menetapkan kewajiban tersebut kepada orang-orang yang terdahulu. Hal tersebut sebagaimana kita telah hafalkan bersama dan sering mendengarkan ayat tentang kewajiban puasa, Allah SWT menyeru kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menyeru kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana hal tersebut diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan kewajiban tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada awalnya Allah mewajibkan tidak secara tegas, tidak secara penekanan, tetapi Allah mewajibkan dengan adanya pilihan. Siapa yang dia melakukan puasa, maka itu kebaikan bagi dia. Dan siapa yang tidak berpuasa dalam keadaan mampu, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tahapan yang berikutnya mewajibkan secara hatman, secara pasti, secara penekanan ketika Allah turunkan ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasa. Peristiwa tersebut disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, sebagaimana sahabat Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man syaa'a shoma wa man syaa'a aftara faftada bi ta'ami miskin hatta unsilat hadhihi al-ayah faman syahida minkum syahra falyasum. Kata sahabat Salamah ibnu Aqwa radhiyallahu anhu, kami pernah memasuki bulan Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menghendaki puasa, dia pun berpuasa. Siapa yang menghendaki tidak puasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Sehingga turun ayat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu diwajibkan secara hatman, secara pasti, secara penekanan. Harus kaum muslimin, kaum mukminin melakukan ibadah puasa yang dia dalam keadaan sudah baligh atau baligh, sudah dewasa, sudah mukallaf. Sehingga tidak ada pilihan kecuali berpuasa bagi yang mampu dan tidak ada uzur. Maka tidak ada kata-kata alasan, wah saya kerja berat, wah kondisinya saya enggak kuat, kalau enggak makan sehari saja. Maka yang seperti itu harus dibuang jauh-jauh alasan-alasan tersebut, dikarenakan Allah SWT telah mewajibkan secara penekanan, secara pasti. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap kita, dimanapun kita berada, ketika memasuki bulan Ramadan, wajib melakukan puasa Ramadan ketika kita dalam kondisi mampu dan tidak ada uzur. Tidak boleh kita kemudian mencari-cari kesempatan untuk tidak berbuka, apa untuk tidak berpuasa dengan sembunyi-sembunyi, misalnya makannya atau minumnya, sehingga enggak ketahuan orang, atau mencari-cari hilah, tipu muslihat, agar supaya dia itu boleh untuk tidak berpuasa. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan mengambil fawaid, faedah demi faedah yang kita ambilkan dari kitab Umdatul Ahkam, di mana Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya tersebut membawakan kitab Siyam, dan beliau menyebutkan hadis yang pertama. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bisawmi yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu soman fal yasumhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu, jangan kalian mendahului. Taqaddamu, bagi yang mengimpla, taqaddamu wazannya tafa'ala, seharusnya la tataqaddamu, tetapi di situ karena faktor qaidah maka tak mudhara'ahnya dihilangkan. Dalam wazan tafa'ala di situ dibolehkan hal tersebut. Sehingga taknya cuma satu, la taqaddamu. Seharusnya la tataqaddamu karena wazannya tafa'ala. La taqaddamu Ramadan, jangan kalian mendahului Ramadan. Yaitu bulan Ramadan yang dimaksud. Bisawmi yawmin aw yawmain, dengan amalan puasa sunnah sehari atau dua hari. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki. Kita baca rajulun dengan rafa, karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menghukumi rajul itu dihukumi rafa sebagai badal. Sehingga dibaca rafa illa rajulun karena sebagian tab'ah cetakan sudah dibikin nasab rajulan. Kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, rajulun itu dihukumi rafa karena dia sebagai badal. Badal dari wawu fi taqaddamu. Illa rajulun kana yasumu shoman, kecuali seorang laki-laki dan masuk padanya perempuan yang dia berpuasa kebiasaan puasa sunnah, fal yasumhu, maka silakan berpuasa. Hadis ini dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengawali kitab Siyam, dikarenakan tentunya sebelum memasuki bulan Ramadan, di bulan Sya'ban sebagian kaum muslimin mereka melakukan cara yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ihtiyaton sebagai bentuk kehati-hatian, maka mereka melakukan puasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan. Sebagian ulama menilai ini adalah bentuk puasa yomushak, di hari yang diragukan. Sebagian mereka menyebutkan itu adalah karena kehati-hatian Kalau ternyata besoknya puasa, maka dia sedang melakukan puasa sehingga tinggal meniatkan. Rasulullah melarang kita melakukan puasa sunnah sehari atau dua hari, padahal kita tidak punya kebiasaan. Sebelum bulan Ramadan. Dan Rasulullah mengecualikan kalau dia ini sudah biasa puasa sunnah. Maka tidak mengapa ketika dia berpuasa, kebetulan sehari atau dua hari sebelum Ramadan dia sedang berpuasa sunnah yang terbiasa dia lakukan. Apakah puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa Ayyamul Bait, sehingga ternyata dua hari atau sehari berikutnya sudah bulan Ramadan. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faedah yang bisa kita ambil, an-nahyu an sabaqi Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Adanya larangan mendahului bulan Ramadan, puasa Ramadan dengan puasa sunnah sehari atau dua hari. Padahal dia tidak biasa melakukannya. Wa nahyu litahrim inda katsirin minal ulama. Dan beliau menyebutkan larangan tersebut itu menunjukkan pengharaman menurut kebanyakan para ulama. Jadi dipahami larangan tersebut adalah larangan pengharaman, sehingga haram seseorang yang tidak biasa puasa sunnah kemudian menyengaja sehari atau dua hari bulan Ramadan dia melakukan puasa sunnah. Maka ini perkara yang dilarangnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, jawazu sabaqihi bisomi salasati ayam faktar. Faedah berikutnya, boleh seseorang melakukan puasa sunnah yang lebih dari itu, 3 hari, kurang 3 hari, kurang 5 hari, atau bahkan setengah bulan, boleh dia melakukan puasa sunnah. Karena Rasulullah mengqayyidkan sehari atau dua hari dalam larangan tersebut. Sehingga kalau ternyata masih jauh jaraknya dengan bulan Ramadan, masih 5 hari atau seminggu atau bahkan setengah bulan, boleh dia melakukan puasa. Ketika dia pengin di bulan Syaban, di akhir-akhir bulan Syaban, kurang 2 minggu, kurang seminggu, aku pengin puasalah biar dapat bagian amalan sunnah, amalan ketaatan di bulan Syaban ini, maka dia lakukan puasa Senin atau puasa Kamis atau Ayyamul Bait. Dan sebagian kaum muslimin, mereka ketika sudah pertengahan bulan Syaban, mereka sudah menghentikan untuk tidak melakukan amalan puasa sunnah. Kenapa mereka enggak mau dan tidak berani melakukan puasa sunnah ketika sudah memasuki bulan pertengahan Syaban? Karena di sana ada riwayat yang disebutkan oleh Ashabus Sunan, kata Rasulullah, idzan tasofa Syaban fala tasumu. Apabila sudah masuk pertengahan bulan Syaban, maka kalian jangan puasa. Maka berdasarkan hadis ini, sebagian kaum muslimin menahan, tidak mau melakukan puasa lagi, puasa sunnah setelah memasuki pertengahan Syaban berdasarkan hadis ini. Tetapi hadis ini sebagian ulama ada yang mensahihkan, dan yang kuat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis yang disebutkan oleh Ashabus Sunan, larangan untuk puasa sunnah ketika sudah memasuki pertengahan Syaban, dihukumi hadisnya syadz. Dihukumi hadisnya syadz. Dan hadis syadz yaitu hadis yang menyelisihi hadis yang lebih kuat. Hadis tadi, riwayat Ashabus Sunan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyebutkan kalau sudah masuk pertengahan Syaban, jangan melakukan puasa sunnah. Kita berhenti kalau sudah pertengahan Syaban. Ternyata hadis yang barusan kita baca, yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang ini riwayat Bukhari Muslim, dan juga dari sahabat Abu Hurairah, menyebutkan larangan itu sehari atau dua hari. Berarti kalau kurang dari itu, artinya masih lama, seminggu, dua minggu, masuk. Yang dibolehkan, yang dikecualikan, kalau memang dia terbiasa puasa sunnah. Kalau berdasarkan hadis yang tadi, Ashabus Sunan mutlak. Enggak boleh kalau sudah pertengahan Syaban untuk puasa sunnah. Maka orang yang biasa puasa Senin Kemis berhenti kalau sudah pertengahan Syaban. Atau dia biasa puasa Ayyamul Bid, pertengahan Syaban berhenti, enggak melakukan puasa. Tapi hadisnya adalah dihukumi syadz karena menyelisih hadis yang lebih kuat yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim. Sehingga hadis tersebut dihukumi dhaif, lemah. Sehingga tetap boleh pertengahan Syaban boleh kita melakukan puasa sunnah, atau setelah pertengahan Syaban mungkin kurang 10 hari, kurang seminggu, kurang 5 hari, yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang penting 3 ke atas maka itu dibolehkan. Karena dalam larangan hadis, jangan kalian itu mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Berarti yang lebih dari dua hari, tiga hari, lima hari, seminggu, maka masih memungkinkan untuk kita melakukan puasa sunnah. Kemudian faedah yang berikutnya, kata saya menusami rahimahullah, jawazu qawli Ramadan biduni idafati syahri ilaih. Dalam hadis memberikan faedah pelajaran, bolehnya kita itu mengatakan Ramadan tanpa menyandarkan lafaz syahru, bulan. Karena Rasulullah mengatakan la taqaddamu Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan. Yang dimaksud adalah syahru Ramadan. Bulan Ramadan yang di situ sudah mulai seorang muslim melakukan ibadah puasa Ramadan. Boleh menyebutkan sekedar Ramadan tanpa menyandarkan lafaz syahru. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu dari fawaid hadisiyah. Dan di sini kita bisa mengambil fawaid faidah rijaliyah terkait dengan rijal hadis, di mana hadis disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau disebutkan oleh para ulama, walaupun terjadi khilaf nama asli beliau, dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, perselisihan itu mencapai sampai 20 lebih perselisihan ulama dalam menyebutkan nama aslinya. Tetapi yang dikuatkan dan yang masyhur adalah Abdurrahman bin Sohar. Abdurrahman ibnu Sohar Ad-Dausi. Beliau disandarkan ke suku Daus karena beliau radhiyallahu anhu masuk Islam lewat sahabat Tufail ibnu Amr Ad-Dausi. Masuk Islam lewat sahabat Tufail ibnu Amr Ad-Dausi. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masa tufuliyah, masa kekanak-kanakannya, maka beliau itu masuk Islam lewat suku Daus, yaitu sahabat Tufail ibnu Amr ad-Dausi, maka akhirnya dia pun dikenal dengan Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi. Beliau termasuk muksirun fil hadis, termasuk muksirun fil hadis, sahabat yang banyak riwayat hadisnya lebih dari 1000. Dan para ulama ahlul hadis, mereka menyebutkan ada para sahabat yang mereka termasuk muksirun fil hadis. Dan mereka disebutkan ada beberapa sahabat. Nah, diantaranya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang periwayatannya termasuk peringkat nomor satu. Termasuk peringkat nomor satu. Karena beliau hadisnya mencapai 5000 lebih. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mencapai 5374. Itu periwayatan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya menyebutkan 3000 lebih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau di dalam muttafaqun alaih ada sekitar 300 lebih. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan secara sendirian 93 hadis, kalau Imam Muslim menyebutkan secara sendirian itu 98 hadis. Ini periwayatan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selain itu, Abu Syifa bisa nyebutin? Selain Abu Hurairah, muktsirun fil hadis, Abdullah ibnu Abbas, terus Aisyah radhiyallahu anhu, cukup. Ikhwah-ikhwah lama ini, muroja'ah, rijal hadis, Asu'ib, Maus, siapa? Anas ibnu Malik, terus? Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, Anas ibnu Abbas tadi ya? Antum nyebutin. Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik, antum nyebutin. Ya, Anas bin Malik. Berarti sudah 5. Masih ada tersisa lagi. Yang mutasawwijin dulu. Nah. Karena kalau sahabat-sahabat mungkin baru-baru kan jarang mendengarkan faedah ini, bisa mengambil faedah melalui penjelasan. Abu Abdillah TP. Sid. Teringat enggak? Muksirun fil hadis. Siapa? Enggak terlintas. Iya, enggak terlintas. Labas. Khair insyaallah. Abdul Hakim. Siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tidak masuk. Ibnu Umar. Ibnu Umar. Sudah sebutin belum tadi? Belum ya? Belum. Ibnu Umar. Terus? Enggak terlintas. 6. Masih lagi. Zid. Ismail. Yang belum disebutin. Hah? Siapa? Abdullah? Ibn Umar. Sudah tadi. Tinggal siapa lagi? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau tidak termasuk. Kalau seandainya tidak banyak riwayat Israilnya, beliau termasuk kategori. Ya, tapi ternyata disebutkan oleh ulama ahlul hadis, banyak hadis-hadis yang disebutkan dalam kandungan Israiliyat. Ustaz Abdul Manan. Siapa? Jabir Ibnu Abdillah. Nah, itu deretan sahabat yang masuk kategori muksirun. Muksirun itu dari kata kasirun. Muksir, orang yang banyak meriwayatkan hadis. Muksiruna fil hadis. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Anas ibnu Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang masuk kategori sahabat al-muksirun. Riwayatnya lebih dari 1000 hadis. Peringkat pertama sahabat Abu Hurairah, mencapai 5000 lebih. Adapun yang lainnya di bawah 3000. Yang lainnya di bawah 3000. 2600, 2300, 2200, 2010, dan bahkan ada yang 1500 dan 1000 sekian. Insya Allah dengan berjalannya waktu, kalau ada kesempatan kita sebutkan satu persatu. Nah, itu diantara faedah rijaliyah terkait dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang gigih di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam menuntut ilmu, karena beliau masuk Islam di tahun ke-7 sehingga mendapati masa kehidupan Rasulullah hanya 4 tahun. Relatif pendek dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Kalau yang lainnya masuk Islam dari anak-anak, menginjak dewasa, menginjak baligh, apakah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dari masa kecil, masa kanak-kanak. Adapun Abu Hurairah sudah tua, sudah berumur. Sudah kepala dua lah istilahnya. Sudah kepala dua. Maknanya 20 ke atas. Itu istilah umur ya. Bukan kepalanya dua, bukan. Ya, para syabab yang baru-baru ini, zaman apa istilahnya? Gen Z. Istilahnya yang baru anak dengar itu Gen Z katanya. Zaman setelah zaman milenium. Anak-anak yang setelah itu diistilahkan dengan Gen Z. Nah, mereka enggak paham istilah-istilah yang seperti ini. Kepala dua maksudnya kalau umur 20 ke atas. Kalau dikatakan kepala tiga berarti 30 ke atas. Ini yang dimaksud istilah kepala dua, kepala tiga ya. Kalau bicaranya masalah umur. Dipahami ini para sahabat yang umur-umur Gen Z atau istilah lain ya, ini. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah berumur, termasuk kepala dua ke atas ya, masuk Islamnya. Tetapi beliau walaupun relatif sebentar, pendek waktunya ketemu Rasulullah, semangatnya belajar luar biasa, sangat tinggi. Sehingga tercapailah apa yang beliau inginkan. Dan beliau di antara doanya, ketika beliau berkumpul dengan sahabat Zaid ibn Sabit, bertiga, salah satunya enggak disebutkan, kata Zaid bin Sabit menceritakan pernah kumpul sama Abu Hurairah dan salah satu temannya lagi. Kemudian Rasulullah datang menghampiri mereka. Padahal mereka di masjid lagi apa? Berdoa, berzikir. Mereka berhenti ketika Rasulullah datang ke mereka. Maka kemudian Rasulullah pun menyuruh kepada mereka, teruskan aktivitas kamu, berdoa. Maka kata Zaid bin Sabit, kami pun berdoa dengan teman saya satunya. Abu Hurairah belum. Saya berdoa sama teman saya satu. Ketika kami berdoa, Rasulullah mengaminkan. Amin, amin. Setelah kami berdoa, Abu Hurairah baru berdoa. Dan Abu Hurairah ketika berdoa, beliau mengatakan, Allahumma ini as'aluka ma sa'alaka sahibaya. Wa ini as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku memohon kepadamu sesuatu yang diminta oleh dua temanku kepadamu. Dan aku meminta kepadamu ilmu yang tidak akan terlupakan. Ini diantara doa yang dipanjatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengaminkan, amin. Ketika Zaid bin Sabit tahu doanya Abu Hurairah tidak diminta oleh dia, yaitu apa? Meminta ilman layunsa, ilmu yang tidak dilupakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ilhamkan, beri anugerah kepada Abu Hurairah ilmu yang kokoh. Hafalannya kuat. Zaid bin Sabit berdoa lagi, meminta sama seperti Abu Hurairah. Ternyata Rasulullah sudah apa? Memberikan udzur. Enggak ngamini sabaqaka Abu Hurairah. Oh, kamu didahului Abu Hurairah ini. Sehingga apa? Abu Hurairah mendapatkan doanya Rasulullah, diaminkan oleh Rasulullah doanya, yaitu minta ilmu yang tidak dilupakan. Artinya dikuatkan, dikokohkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan ilmu yang banyak, periwayatan yang banyak, karena periwayatannya itu langsung dihafal. Langsung dihafal. Dan inilah keadaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau seorang bapak, orang tua yang memiliki kesemangatan tinggi dan perhatian yang tinggi untuk mengarahkan dan mendidik anaknya kepada kemaslahatan agama. Dan beliau menanamkan kepada anaknya urusan dunia agar supaya sederhana. Sehingga beliau ketika mendidik putrinya, di saat beliau menjadi amir Madinah, menjadi gubernur Madinah, tahu sendiri gubernur, ya, luas kekuasaannya. Harta benda tentunya melimpah di saat itu. Tapi putrinya itu sama sekali tidak dibelikan perhiasan emas. Sehingga putrinya itu kalau bermain dengan teman-temannya diejek. Kamu ini orang mampu, bapaknya gubernur, penguasa, enggak punya emas. Kayak orang kere aja kalau bahasa kita, kan gitu. Sehingga mengadu kepada bapaknya Abu Hurairah suatu ketika. Aku diejek teman-temanku, kamu orang anaknya penguasa, gubernur kok enggak punya perhiasan emas. Akhirnya sama Abu Hurairah pun ditanamkan pendidikan diniyah nubuah. Bilang aja nak, putriku, bilang sama mereka, teman-temanmu, kalau mereka nanti ngkritik lagi atau komen lagi sama kamu, bilang aja, bapakku ternyata takut sama aku kalau aku itu terkena api neraka. Ini tarbiyah yang ditanamkan kepada anaknya. Tidak kemudian bapaknya itu kelabakan, oh yuk gitu ya nak, ya sudah nanti tak carikan, tak utang-utangkan, enggak. Tapi justru dididik dengan pendidikan diniyah nubuah. Kasih tahu nak kepada mereka, kenapa kamu itu enggak dibelikan perhiasan emas? Karena bapakmu itu takut kalau kamu itu nanti tersentuh api neraka. Subhanallah. Ini seorang bapak yang di dalam mendidik pendidikan anak dalam kemaslahatan agama, bukan duniawi. Enggak bingung anaknya ini kenapa anakku ya enggak punya emas, enggak punya perhiasan emas walau setengah gram, enggak usah bingung. Tetapi tanamkanlah keagamaan, karena ketika agamanya bagus, agamanya kuat, kokoh, akan selamat di akhirat kelak. Adapun dunia, gemerlapnya dunia, perhiasan dunia, sebagus apapun, sebanyak apapun, akan ditinggal dan akan sirna. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun sebagai seorang bapak yang peduli terhadap anak keturunannya untuk urusan agama. Ketika sudah saatnya, masa-masa dewasa sudah waktunya untuk berkeluarga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan seorang bapak yang mata duitan. Bukan seorang bapak yang kemudian terperdaya, tertipu dengan gemerlapnya dunia. Sehingga putrinya, karena anaknya gubernur, anaknya sahabat yang terkenal, maka carilah pilih-pilih orang yang kaya raya. Tidak. Beliau mencarikan calon pendamping putrinya, seorang yang alim, paham terhadap agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pilihan beliau tertuju kepada seorang alim min ulama'i tabi'in, sebagai sayyidu tabi'in, tokoh, pemuka, pimpinan tabi'in dalam bidang ilmu, yaitu Sa'id ibnu Musayyab atau ibni Musayyib, seorang ulama dari kalangan tabi'in, bahkan sayyidu tabi'in dalam bidang ilmu. Pilihannya kepada beliau, padahal orang miskin, tetapi karena derajat beliau, ilmu yang dimilikinya, dipilihnya oleh Abu Hurairah sebagai menantunya yang menikahi putrinya yang dari kecil dididik di atas agama, dididik mengedepankan, memprioritaskan kemaslahatan agama, kemaslahatan akhirat. Demikian yang tertanam pada menantunya, Sa'id ibnu Musayyab rahimahullah. Beliau pun seperti apa yang dipraktekkan oleh mertuanya, mempraktekkan ketika putrinya sudah saatnya untuk menikah, sudah saatnya untuk berkeluarga, maka pilihan Sa'id ibnu Musayyab tertuju kepada salah satu muridnya yang selalu mulazama dengan Sa'id ibnu Musayyab dan komitmen dengan apa yang dipelajarinya, diamalkan, dipraktekkan. Padahal orang miskin, bukan orang yang terkenal, yang dikenal dengan nama Abu Wada'ah, ibnu Abi Wada'ah. Sehingga putrinya pun dinikahkan sebagaimana kisahnya antum sering dengar. Padahal dia orang yang enggak punya apa-apa, bahkan statusnya sudah duda. Barusan meninggal istrinya. Kemudian dicari-cari oleh Sa'id ibn Musayyab karena beberapa hari enggak nampak di majelisnya. Setelah ditanya, ketemu, ditanya perihal apa gerangan yang menyebabkan tidak hadir beberapa hari, diutarakan karena ada musibah, istrinya meninggal, sehingga aku sibuk ngurusi istri dalam pengurusan jenazah. Maka Sa'id ibn Musayyab ketika melihat kondisi sudah kelihatan sepi, majelisnya tinggal beberapa orang, maka Sa'id ibn Musayyab menanyakan, loh, sudah ada pandangan belum, kalau bahasa kita, sudah ada pandangan kamu untuk menikah dengan seseorang? Maka Abu Wada'ah mengungkapkan, apa ada ya Syekh orang yang mau nikahkan dengan aku orang miskin, orang yang enggak terpandang. Maka Sa'id ibn Musayyab itulah yang menyatakan bahwa dirinya yang akan menikahkan putrinya. Padahal Sa'id ibn Musayyab disegani oleh kaum muslimin. Dan beliau seorang alim. Bahkan sebagai sayyid, pemuka atau tokoh dari tokoh tabi'in. Nah, demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa fawaid yang bisa kita ambil. Adapun yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bidzinillahi taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.